إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara prinsip Islam yang harus dipegang oleh kaum muslimin yaitu cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan benci hanya karena Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan prinsip Islam yang mana prinsip ini adalah prinsip yang sangat pondasi, yang sangat dasar di dalam Islam. Ketika seorang mencintai saudaranya karena Allah dan membenci saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tali keimanan yang sangat kuat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani wal Baghawi min hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu 'ura al-iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Tali keimanan yang sangat kuat, tali keimanan yang kuat yaitu memberikan loyalitas karena Allah Subhanahu wa taala, memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala, memberikan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man ahabba lillah, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai seseorang, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia membenci karena Allah Subhanahu wa taala, nah, dan dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak memberi, menahan dirinya untuk tidak memberi karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hal ini adalah merupakan nam istikmal al-iman, maka telah sempurna keimanan hamba tersebut. Demikianlah di antara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaknya seorang muslim memegang prinsip yang dasar ini, yaitu dia memberikan kecintaan kepada yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala semata, dan dia juga membenci yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keutamaan yang akan diberikan oleh seorang hamba ketika dia memberikan kecintaannya kepada yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun membenci yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang akan didapatkan bagi seorang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaan kepada hamba tersebut. Di dalam sebuah hadis yang sahih, yang hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya." Naam, والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. Telah tetap kecintaanku kepada seorang yang saling mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Telah tetap kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka saling bermajlis juga karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawirina fiyya, dan mereka saling menziarahi, saling mengunjungi satu dengan yang lainnya juga karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka wal mutabadhilina fiyya, dan mereka saling memberi, saling tolong-menolong, memberikan sesuatu yang dia mampu juga karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang lainnya yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim min haditsi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allah yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti. Di antara orang-orang yang akan diberikan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulani tahabba fillah. 6, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Mereka bersatu karena Allah dan dia pun mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersatu di atas agama Allah. Mereka bersatu di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang lurus, di atas akhlak yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan mereka, naam, yang mereka bangun karena Allah Subhanahu wa taala, dan kebencian mereka juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kebencian dan kecintaan mereka bukan karena syahwat semata, naam, namun kecintaan dan kebencian yang ada pada mereka semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan kepada Allah. Seorang yang mencintai saudaranya karena Allah, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang 3 perkara tersebut, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara yang apabila 6 3 perkara ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya seorang lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya daripada selain keduanya. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Orang-orang yang benar kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. 6. Sebagaimana kata seorang penyair, "Law kana hubbuka sadiqan, nam la ata'tahu, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya kecintaanmu itu benar, maka engkau akan mentaatinya. Mentaati orang yang kau cintai. Mentaati sesuatu yang kau cintai. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena seorang yang mencintai kepada orang yang dicintai, kepada sesuatu yang dicintai, maka dia akan mentaatinya. Demikianlah, seorang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan senantiasa menjalankan 6 perintah Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah, dan mereka akan menjauhi segala larangan Allah di atas ilmu karena takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, 6 ketika seorang 6 menginginkan ingin merasakan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna nam yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu seorang nam mencintai saudaranya, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidaklah mencintai saudaranya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia mencintai saudaranya karena harta yang dimiliki oleh saudaranya, karena sesuatu dari dunia yang diinginkan oleh saudaranya. Dia benar-benar memberikan kecintaan kepada saudaranya dengan kecintaan yang tulus, dengan kecintaan yang murni, dengan sebenar-benar cinta. Dia memberikan kecintaan kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena adanya kepentingan-kepentingan dunia. 6. Demikianlah seseorang yang benar-benar tulus kecintaannya kepada saudaranya, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang ketiga yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, 6, yaitu seorang yang benci 6 ayyakraha ayyukhzala fi an-nar kama yakrahu 6 ayyauda ila al-kufri. Hendaknya seorang atau perkara yang ketiga ayyakraha ayyauda ila al-kufri, seorang yang tidak senang 6 kembali kepada kekufuran, dikembalikan oleh Allah kepada kekufuran setelah Allah memberikan petunjuk hidayah kepadanya untuk mengenal Islam. 6 dia tidak senang, dia tidak suka dikembalikan oleh Allah kepada kekufuran, dia tidak senang dikembalikan kepada perkara-perkara ma'asi sementara Allah telah memberikan hidayah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya untuk melakukan berbagai bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah. Allah memberikan hidayah kepadanya untuk berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia membenci untuk dikembalikan kepada kekufuran, kepada kebid'ahan, kepada kemaksiatan. 6. Allah selamatkan dia dari berbagai jalan-jalan kebinasaan. Dia benci, dia tidak senang. Karena yakrahu ayyukhzaba finnar. Sebagaimana dia benci, dia tidak senang dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal'iyadzu billah. Demikianlah seorang ketika 6 ingin merasakan lezatnya keimanan yang Allah telah berikan di dalam hatinya, maka dia akan mencintai saudaranya, atau sebelumnya dia akan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada siapapun juga di dunia ini. dan dia akan mencintai saudaranya semata-mata karena Allah, dan dia benci untuk dikembalikan oleh Allah kepada kekufuran, kepada kemaksiatan yang telah Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepadanya hidayah untuk berada di atas petunjuk Allah, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wa li'adzu billah. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lezatnya keimanan di dalam kalbu kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله setelah kita mengetahui bahwasanya di antara prinsip Islam yang harus dipegang oleh seluruh kaum muslimin yaitu memberikan kecintaan dan kebenciannya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di antara bimbingan salafus saleh, bimbingan para ulama salaf yang saleh, mereka memberikan wejangan wasiat kepada kita agar dalam hal mencintai seseorang tidaklah berlebihan, agar supaya engkau terselamatkan dari berbagai hal-hal yang engkau tidak sukai darinya. Engkau akan senantiasa memberikan kecintaan kepadanya dengan kecintaan yang benar, dengan kecintaan yang tulus. Demikian pula, tatkala seorang yang kau cintai terjatuh dalam kekeliruan, terjatuh dalam kesalahan, maka engkau pun membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan yang kau berikan kepadanya, kecintaan yang sewajarnya. Kecintaan yang sewajarnya. Maka oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah ucapan, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya, biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Nah, janganlah berlebihan dalam hal mencintai. Cintailah seseorang, baik keluargamu, anakmu, teman-temanmu, gurumu, cintailah mereka sewajarnya, sedang-sedang saja. Kenapa demikian? Karena kata Ali bin Abi Thalib, asa ayyakuna baghidaka yawman ma, karena bisa jadi pada suatu hari dia akan menjadi orang yang kau benci, orang yang tadinya kau cintai menjadi orang yang kau benci. Demikianlah sebaliknya. Naam, wa abghid baghidaka haunan ma, dan bencilah orang yang kau benci juga sewajarnya saja. Biasa-biasa saja. Sedang-sedang saja. Jangan pula berlebihan dalam hal membenci seseorang. Kenapa demikian? Asa ayyakuna habibaka yawman ma, karena bisa jadi orang yang kau benci menjadi orang yang kau cintai pada suatu hari nanti. Bisa jadi orang yang kau benci, menjadi orang yang kau cintai pada suatu hari nanti. Inilah bimbingan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hal memberikan kecintaan kepada seseorang. Karena orang-orang yang berlebihan dalam hal mencintai, di dunia ini, maka ketika orang-orang yang dicintai tersebut melakukan berbagai kepelanggaran dan kekeliruan, maka mereka pun akan mengikuti orang yang dicintainya tersebut. Disebabkan karena kecintaan yang berlebihan terhadap orang-orang yang dicintainya. Fala haula wala quwata illa billah. Tidakkah kita takut? Bagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin illa al-muttaqin. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai di dunia ini, yang mereka tidak membangun kecintaannya karena Allah, mereka hanya membangun kecintaannya karena hanya syahwat semata, karena hanya ada kepentingan dunia semata. Mereka mencintai dengan kecintaan yang berlebihan terhadap sesuatu yang dicintainya, baik kepada istrinya, baik kepada anak-anaknya, baik kepada gurunya, ataupun kepada temannya, atau yang lainnya. 6. Al-akhillau, orang yang saling cinta mencintai di dunia ini. Yauma idzin, kata Allah, pada hari kiamat nanti, ba'dhum li ba'dhin adu, sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya menjadi musuh. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwalah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidaklah mencintai orang-orang yang dicintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai saudaranya penuh dengan ketulusan, bukan karena dunia, bukan karena syahwat. Mereka mencintai orang-orang yang dicintainya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. 6. Di hari yang tidak ada pertolongan dan perlindungan kecuali pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan menampakkan kepada kita kebenaran itu adalah kebenaran, dan menjauhkan kita dari berbagai kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Nam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.